وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din, a'azakumullah. Kita masuk bab berikutnya dari kitab Taisir al-Allam Syarah Umdatul Ahkam, yaitu bab Istiqbalul Qiblah. Bab tentang istiqbal al-Qiblah. Qala Syekh Abdullah al-Bassam, Qiblatul Muslimin hiya al-Ka'bah al-Musharrafah. Bab mengenai syarat berikutnya dari syarat-syarat salat. Di samping taharah, juga menghadap kiblat. Siapa yang menyengaja salat tidak ke arah kiblat, maka tidak sah. Sedangkan kiblat kaum muslimin dalam salat mereka adalah menghadap Ka'bah al-Musharrafah. Allati hiya unwanut tauhid, yang merupakan tanda persatuan tauhidihim wa wahdatihim, penyatuan mereka dan persatuan mereka. Wa muttajih anzharihim, dan juga merupakan arah pandangan-pandangan mereka. Wa multaqa qulubihim wa arwahihim, dan juga merupakan tempat bertemunya hati-hati kaum muslimin dan tempat bertemunya ruh-ruh kaum muslimin. Wa qad ja'ala Allah hadhihi al-Ka'bah qiyaman lin-nas, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan Ka'bah sebagai qiyaman lin-nas. Fi ahwali dinihim wa dunyahum, dalam urusan-urusan agama mereka maupun urusan-urusan dunia mereka. Baik, dijadikan oleh Allah sebagai qiyaman linnas, sesuatu yang ditegakkan untuk kebaikan manusia dalam agama dan dalam masalah dunia. Kalau dalam masalah agama, mungkin kita paham. Dari segi sholatnya menghadap kiblat, haji juga ke Baitillahil Haram, umrah juga ke sana ila akhirih. Bagaimana dengan masalah dunia? Apa kaitannya keduniaan manusia dengan Ka'bah al-Musharrafah? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, li ila fi Quraisy. Ila fihim rihlata asy-syita'i was-shaif. فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, rihlah, perjalanan di waktu syita dan di waktu saif. Syita musim hujan, sedangkan saif musim panas. Kebiasaan mereka rihlah. فِي الشِّتَاءِ إِلَى الْيَمَنِ wa fi al-sayf ila al-sham. Kalau kita lihat dalam peta, maka Syam itu ke atas, sedangkan Yaman itu ke bawah. Yang ini ke arah utara, yang ini ke arah selatan. Tentunya Syam dengan Yaman, karena yang satu ke utara, satu ke selatan, musimnya selalu berbeda. Kalau di Syam musim panas, maka di Yaman musim dingin. Sebaliknya, kalau di Yaman musim panas, maka di Syam musim dingin. Kalau di sana di Syam musim panen, atau jika di Syam dalam keadaan panas paceklik, maka di Yaman subur ma'amur. Atau sebaliknya, ketika di Yaman dalam keadaan panas terik paceklik, maka di Syam subur ma'amur dan panen raya. Kebiasaan orang Quraisy di tengah-tengah, di Ka'bah, di Mekkah, yang sudah kita ketahui Allah sebutkan tentang Mekkah dengan wadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Wadi, lembah yang tandus, kata Allah, yang ghairi di zar'in, yang enggak ada tumbuhan apapun tadinya, di sisi baitillah al-muharram. Tetapi justru dengan adanya haji orang-orang Arab, dengan adanya kebiasaan Quraisy, maka orang-orang Syam datang ke Mekkah untuk menjual barang-barangnya dan membeli apa yang mereka butuhkan dari Yaman. Sebagaimana orang Yaman datang ke Mekkah untuk menjual hasil panennya dan juga untuk membeli apa yang mereka tidak dapatkan kecuali harus ke Syam. Kalau kita gambarkan, di tengah ini Mekkah, maka ini Syam, ini Yaman. Rihlat asyita wassayif, syita ke Syam, sayif ilal Yaman. Dan mereka ketika pulang dari Mekkah, pulang dari Yaman, membawa hasil panennya ke Mekkah, orang-orang Syam tidak perlu ke Mekkah jauh-jauh. Mereka cukup ke Mekkah mencari barang-barang Yaman. Demikian pula ketika sebaliknya, di sana yang makmur, yang hujan, di sini yang paceklik, panas. Maka mereka tidak perlu datang ke Syam, mereka datang ke Mekkah saja sudah cukup. Akhirnya, Mekkah menjadi pusat perdagangan ketika itu. Pasar yang paling terkenal adalah pasar Uqab. Pasar Uqab dengan bad. Pasar Uqab ini ramainya, pasarannya itu di musim haji. Biasanya pasaran itu ada waktu-waktunya. Yang pasarannya hari Rebo dikatakan pasar Rebo. Kalau pasarannya hari Jumat, dikatakan pasar Jumat, ila akhirnya. Ini pasar tahunan, yaitu di musim haji. Berdatangan manusia menuju Mekkah. Sebagian mereka untuk haji, di zaman jahiliyah sudah ada haji. Karena itu adalah peninggalan yang diajarkan oleh Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Walaupun mereka sudah menambah-nambahnya dengan kebid'ahan, merubah-rubahnya, mengganti-gantinya, tapi tetap keramaian haji masih tetap ada. Sebagian mereka urusannya dengan dunia, ke pasar Uqab tadi, mereka akan dapatkan lengkap di sana. Maka wadin ghairi di zar'in, tempat yang tadinya tandus, tidak ada pohon apapun, jadi tempat yang makmur, yang didatangi oleh manusia seluruh dunia, dan bahkan dibutuhkan oleh manusia dari Syam dan dari Yaman dan dari sekitarnya. Dan ini barakallahu fikum doanya Nabi Ibrahim. Allahumma ja'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jadikan negeri ini aman ya Allah dan berikan rizkinya buah-buahan dan sebagainya pada penduduk yang beriman. Sedangkan Allah SWT menjawab, dan juga orang-orang yang kafir kami akan berikan di sana, fanumatihu qalilan, kami berikan kenikmatan sebentar, kemudian kami kembalikan dia kepada neraka jahannam. Artinya, mereka di sana mendapatkan kemakmuran itu. Kalian lihat buah-buahan di Mekkah, dengan buah-buahan di negeri kalian Indonesia yang subur, makmur, yang hijau, indah. Seperti Zamrud Katulistiwa. Kamu akan dapati justru lebih lengkap buah-buahan di sana daripada di sini. Mengapa? Pertama, karena doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kedua, karena menjadi pusat manusia berkumpul di sana. Ini dunia. Sehingga disebutkan di sini oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, qiyaman linnas fi ahwali kulliha fi dinihim wa dunyahum, dalam masalah agamanya maupun dalam masalah dunianya. Wa amnan lahum inda syada'id, dan juga dijadikan oleh Allah sebagai tempat yang teraman ketika mereka ketakutan, ketika mereka dalam keadaan dikejar-kejar, ketika mereka dalam keadaan begini dan begitu, mereka datang ke Mekah aman. Ketika musim haji, suku dengan suku lainnya yang tadinya berperang, mereka sama-sama datang ke pasar Al-Kal dan tidak berani mengganggu satu sama lain. Mengapa? Mereka mensucikan tempat tersebut dan mensucikan bulan tersebut. Bulan haram. Negerinya negeri haram. Sehingga jadi aman, tenteram. Sampai hari ini, tidak ada di dunia ini tempat yang teraman seperti Mekah. Tidak ada. Silahkan bandingkan dengan negeri manapun. Tidak ada yang lebih aman dari Mekah. Mereka berdagang, azan berkumandang, mereka tutup dengan kain, mereka sholat. Dagangannya hanya tutup dengan kain. Aman. Ini khonibdin a'azakumullah. Tapi kan ada ini, tapi kan ada. Mungkin manusia yang jahat ada saja di mana saja. Tetapi pertanyaannya adalah, jika dibandingkan dengan yang lain, paling aman. Memang ada. Pencurian ada. Apalagi sekarang banyak orang yang datang ke sana untuk berbuat jahat. Ikut haji, ikut umrah. Tapi untuk nyopet, itu aja. Copet internasional, beli tiket mereka, ternyata untuk cari uang, ada. Tetapi kenyataannya, tidak ada negeri yang lebih aman daripada Mekah. Satu kejadian, dua kejadian tertangkap, selesai. Dipotong tangannya, aman. Qala rahimahullah, yajiduna fi dhilliha at-tuma'nina wal-amni wal-iman. Mereka dapatkan di bawah naungan Ka'bah. Ini istilah saja. Maksudnya di daerah tersebut. Tuma'nina. Ketenteraman. Wal-amn. Keamanan. Wal-imad. Keimanan. Wabaqa'uha tuhajju wa tuzaru. Huwa alamatu baqa'id dini wa qiyamih. Dan keberadaannya, keberadaan Ka'bah, tuhajju, didatangi untuk haji, watuzaru, didatangi untuk ziarah, maksudnya umrah, itu tanda, baqa'uddini wa qiyamihi, itu tanda agama masih tetap terjaga, tanda bahwa agama masih tetap tegak, Masya Allah. Kita bisa mengukur bagaimana keadaan kaum muslimin dan dakwah kaum muslimin dari Mekah. Bagaimana musim haji tahun ini, bagaimana musim haji tahun depan, bagaimana musim haji. Terlihat semakin banyak mereka berdatangan, semakin artinya semakin besar kaum muslimin. Dan artinya agama semakin tegak. Ini barakallahu fikum, bisa jadi alat ukur, barometer untuk melihat tegaknya agama. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qabla al-hijrah yastaqbil al-ka'bah wa bait al-maqdis ma'an 'ala al-mashhur. Nabi sallam sebelum hijrah, berarti masih di Mekah, beliau salat menghadap Ka'bah dan sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Kalau di sini Ka'bah, dan di sini Baitul Maqdis, maka Allah SWT berupaya untuk salat di sebelah sini. Untuk apa? untuk menjadikan Ka'bah dengan Baitul Maqdis satu garis, maka beliau menghadap ke Baitul Maqdis sekaligus menghadap Ka'bah. Baik. Ini sebelum hijrah. Karena memang kiblatnya para rasul sebelumnya adalah ke Baitul Maqdis, maka Nabi pun mengikuti Nabi-Nabi sebelumnya ke Baitul Maqdis. Tetapi dijadikan Ka'bah antara beliau dengan Baitul Maqdis. Supaya beliau menghadap Baitul Maqdis sekaligus menghadap Ka'bah. Tetapi setelah beliau hijrah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke Madinah, sudah tidak bisa lagi ketika di Madinah. Tidak bisa lagi menghadap Ka'bah dan menghadap Baitul Maqdis sekaligus. Tidak bisa. Harus pilih salah satu. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghadap Baitul Maqdis dalam keadaan hati berharap kalau-kalau hukumnya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Ka'bah. Baik, karena itu adalah bangunan yang suci yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Wa yarfa Ibrahim al-qawa'ida wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim membuat pondasi Ka'bah dan juga Ismail. Berkata, Rabbana taqabbal minna. Artinya juga tempat suci. Baik. Sehingga jangan dikira itu hanya karena ta'assub, tidak. Bukan ta'assub golongan, ta'assub Arab ila akhiri, bukan. Tetapi karena itu adalah peninggalan yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Khalilullah Ibrahim alaihis salam. Sehingga itu juga tempat suci, tempat yang layak untuk dimuliakan, bahkan lebih tinggi, lebih mulia. Karena sudah disucikan oleh Allah sejak diciptakannya langit dan bumi. Qala, dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, falamma hajara ila al-Madinah, setelah hijrah ke Madinah, wa fiha al-Yahudi, di sana ada Yahudi, iqtasara ala istiqbali Baitul Maqdis 16 syahran. Beliau mau tidak mau harus menghadap Baitul Maqdis 16 bulan, setahun lebih. Mengapa? Karena itu kiblatnya para anbiya sebelumnya. Wa kana yatashawwaq ila istiqbal al-Ka'bah. Tetapi beliau rindu. Yatashawwaq, memiliki kerinduan. Ila istiqbalil Ka'bah, untuk menghadap ke Ka'bah. Ashrafa buq'atin 'alal ard. Mengapa rindu kepada Ka'bah? Karena Ka'bah Baitullahil Haram merupakan tempat yang paling suci di bumi. Wa athar abil anbiya, dan merupakan peninggalan bapaknya para nabi. Wa imamul hunafa. Imam al-Hunafa, imamnya para Hanif, yaitu Ibrahim al-Khalil alaihis salam. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqallub wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kata Allah, kami sudah lihat bagaimana berbolak-baliknya wajahmu ke langit, yakni berharap dan berdoa. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, maka kami akan menjadikan kiblat yang qoridai. Sampai Allah katakan, فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنْ حَقِّهِ أَنْ تُكْتَبْ هَذِي الْآيَةِ فِي هَذِي الْمُقَدِّمَةِ. Sepantasnya untuk ditulis ayat ini di dalam mukaddimah ini. Sehingga kalian perlu menambahkan dalam catatan kalian atau dalam footnote-nya ayat tersebut. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sarrafatil qiblah ilal Ka'bah. Allah perintahkan mengalihkan kiblat ke Ka'bah. Pada tahun ats-tsaniyah lil hijrah, pada tahun kedua lil hijrah. Walhamdulillah. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala Dan Allah Maha tahu, memang Ka'bah adalah kiblat yang terbaik karena tempat yang paling suci di dunia ini, di bumi ini. Naam, Baitul Maqdis Muharram. Naam, Madinah juga Muharram. Tetapi Makkah adalah yang paling haram, yang paling sucinya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, istiqbalul qiblah fi shalah thabitun fil kitabi wa sunnati wal ijma'. Setelah itu, perintah untuk salat menghadap kiblat sudah tegas dan jelas dalilnya. Di dalam kitab Al-Quran, was sunnah nabawiyah as-sahihah wal ijma'. Ijma'us salaf, ijma'us sahabah, ijma' para ulama sejak dulu, bahwasanya kiblat kaum muslimin dalam salat adalah ke Ka'bah. Huwa syartun lissalah. Menghadap kiblat merupakan syarat sahnya salat. Berarti syarat yang keberapa? Naam, syarat pertama la salata. Naam. Atau la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Tidak diterima salah seseorang yang berhadas sampai dia bersuci. Itu syarat pertama. Syarat kedua, istiqbalul qiblah. La tasih bidunihi. Tidak sah tanpa menghadap kiblat. Yani kalau sengaja-sengaja menghadap ke arah lain, tidak sah. Illa indal ajzi. Kecuali ketika ajz, ketika tidak mampu. Taib, itu pertama kekecualiannya. Itu syarat sah salat, kecuali kalau tidak mampu. Di tengah-tengah padang pasir atau tengah-tengah lautan, kamu bingung. Mau lihat bintang juga tertutup dengan awan gelap. Jadi kemana Ka'bahnya? Kayaknya sih ke sana. Kita sholat. Pagi harinya matahari terbit dari sana. Berarti kita ke arah timur. Salah ini. Tidak mengapa. Tidak perlu diulang. Karena itu, an ajzin. An ajzin. Karena dari kelemahan atau ketidakmampuan. Kekecualian kedua, aulin nafilati ala dabbah. Kekecualian yang kedua, kecuali kalau sholatnya sholat sunnah di atas kendaraan. Sholat sunnah di atas kendaraan, bebas. Kemanapun kendaraan mengarah, kamu sholat. Kama sayati fi hadhihi al-ahadi. Sebagaimana akan datang nanti dalam babnya. Ayib. Dalam bab kita ini nanti ada hadisnya insyaAllah. Hadis pertama. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbih ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhuhu yumi'u bi ra'sihi wa kana ibn Umar yaf'aluhu. Wa fi riwayah kana yutiru ala ba'irihi. Walimuslim ghayra annahu la yusalli alaiha al-maktubah. Al-Bukhari walil-Bukhari illa al-fara'id. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah SAW pernah yusabbih ay yusalli subha, salat sunnah. Ala dhahri rahilatihi, di atas punggung kendaraannya. Haitsu kana wajhuhu, kemanapun wajah kendaraannya mengarah. Ini kudanya, apa untanya kesana, untanya kemari, enggak peduli. Berarti tidak menghadap kiblat. Yumi bi ra'sihi, mengisyaratkan dengan kepalanya. Ruku, tunduk sedikit. Sujud, tunduk lebih banyak. Artinya untuk mengisyaratkan ruku dan sujud, dengan kepalanya ditundukkan, yang lebih rendah adalah sujud. Yang kurang dari itu adalah ruku. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar. Itu yumi bira'sihi ima'an, dengan isyarat. Wa kana ibnu Umar yaf'aluhu, dan ibnu Umar juga melakukannya seperti itu. Dalam riwayat lain disebutkan dengan kalimat yutir ala ba'irihi, beliau mengerjakan salat witir di atas untanya. Di sini ada tambahan ilmu bahwa kendaraannya adalah unta, ba'ir. Dan juga ada ilmu subhah tadi, salat tadi adalah witir, salat witir. Wali Muslim ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Dalam riwayat Muslim, hanya saja beliau tidak salat di atas kendaraan salat wajib. Tidak salat wajib di atas kendaraan. Walil Bukhari, dan dalam Bukhari, illa al-fara'id, kecuali salat-salat wajib. Artinya beliau tidak mengerjakan di atas kendaraan. Ini juga faedah penting, bahwa yang dikerjakan oleh Nabi di atas kendaraan adalah salat-salat sunnah, bukan salat-salat wajib. Adapun salat wajib, beliau turun dan mengarah kiblat. Yang wajib adalah taharril qiblah. Tahu taharri? Berupaya untuk menghadap kiblat. Sebab kadang-kadang orang berupaya menghadap kiblat terus enggak pas. Kurang sedikit, ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit, enggak pas, tidak mengapa. Yang penting sudah usaha. Yang penting sudah usaha. Maka istilahnya yajib taharri al-qiblah. Wajib taharri, berupaya untuk menghadap kiblat. Intaha walhamdulillah. Kalian hafalkan hadisnya. InsyaAllah yang akan datang kita baca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim.